banyak yang menarik, tapi maaf, saya tidak tertarik kecuali si suasananya ganas, kutukan mantan masih teringat jelas. Tipis manis ku coba, ramas-ramas elus-elus, pegang di pinggang itu. Mantap. Asik sekali.